الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا la habit anhum ma kanu ya'malun. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hujjatuna wa tilka hujjatuna, dan demikianlah hujjah kami kami berikan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menghadapi kaumnya. Yakni yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, wa hajjahu qaum qala tuhajjuni billahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ay yasha'a rabbi syai'an. Ini sama seperti yang ada dalam surah Hud, wa qalu yahudu ma ji'tana bi bayyinati wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bi su'. Qala inni ushhadu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi fakiduni jami'an thumma la tundirun. Al-ayah ketika Nabiullah Hud alaihi salatu wasallam mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mengatakan, engkau tidaklah memberikan kepada kami petunjuk wahai Hud, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena atau hanya karena ucapan engkau, ajakan engkau. Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Tidaklah kami katakan ini kecuali karena kami melihat bahwa engkau telah di apa-apain oleh Tuhan kami. Engkau telah dilaknat, engkau telah di dicelakakan oleh Tuhan kami. Karena mereka sangat yakin bahwa Tuhan mereka, ini patung berhala yang mereka sembah ini, bisa mencelakakan orang, bisa memberi keberkahan kepada orang, bisa-bisa agar. Qala inni ushidullaha wa syahadu anni bari'um mimma tusyrikun. Berkata Nabi Lahud, sungguh aku mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala dan aku juga mempersaksikan kepada kalian bahwa aku berlepas diri kepada apa yang kalian sembah, kepada kalian dan apa yang kalian sembah. Baik. Fakiduni jami'a. Maka perintahkanlah tuhan-tuhan kalian ini untuk mengapa-ngapain aku, membuat celaka aku, membuat apalah pokoknya, sebagaimana apa yang kalian yakini bahwa tuhan-tuhan kalian yang kalian sembah ini bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang gila, bisa membuat orang celaka, bisa membuat orang ini dan itu. Nabi Lahud sekalian menantang mereka. Fakiduni jami'an tsumma la tunzirun. Baik. Silakan kalian melakukan sesuatu. Panggil tuhan-tuhan kalian untuk mencelakakan aku. Dan tidak perlu kalian tangguh-tangguhkan sekarang juga, tidak apa-apa. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbak. Aku hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbku dan Rabb kalian. Ini hujjah, maksudnya tuhan-tuhan yang mereka sembah ini, berhala-berhala yang mereka sembah ini tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa melakukan sesuatu. Kalaupun ada padanya keanehan-keanehan, maka itu tipu daya syaitan. Kalau ada keanehan-keanehan yang muncul padanya, maka itu hanya tipu daya syaitan. Agar supaya orang percaya, orang yakin. La hawla wala quwata illa billah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Para penyembah kubur ini boleh jadi dia melihat sosok yang muncul dari balik kuburan itu. Boleh jadi mereka mendapat suara-suara. Mendengar suara-suara, apakah perintah atau penghabaran. Boleh jadi. Dan ini semuanya tipu daya syaitan. Syaitan yang melakukan itu untuk menipu dan mengelabui orang-orang agar supaya semakin percaya dan yakin akan kewalian wali yang ada di dalam. Dikiranya itulah wali. Baik. Subhanallah. Hatta para penyembah-penyembah berhala, sesekali mungkin berhala itu bergerak, sesekali berhala itu melakukan imlakwan itu. Itu semuanya hanya karena dilakukan oleh syaitan, digambarkan, dinampakkan bahwa patung berhala yang mereka sembah ini bukan sembarangan, memiliki sesuatu, memiliki kemampuan. Itu semuanya hanya karena tipu daya syaitan. Sekali lagi, hanya tipu daya syaitan. Itulah hujjah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Narfa'u darajatin man nasha. Kami angkat derajat siapapun yang kami kehendaki di dunia dan di hari akhirat. Siapa mereka? Yang mereka mau mengikuti petunjuk. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kemudian Allah mengatakan wahabna lahu Ishaq. Kemudian kami hibahkan, kami anugerahkan untuk Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam anak keturunan, yakni Nabiullah Ishaq, Yaqub. Baik. Yani putra, yani Ishak dan Ismail, demikian juga Yakub sebagai cucu. Kullan hadaina, semuanya kami berikan petunjuk, kami tuntun, kami beri hidayah kepada mereka. Wa Nuhan hadaina min qabl. Demikian juga Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, sebelumnya, sebelum Nabiullah Ibrahim, kami juga telah berhidayah kepada mereka. wa min dzurriyyatihi wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman. Baik. Wa min dzurriyyatihi, dan dari anak keturunannya Nuh alaihi salatu wassalam, Daud wa Sulaiman wa Ayyub. Barakallahu fikum. Di sini dikatakan wa faqna wa min qabli Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub wa kadzalika wa faqna lil haqqi min dzurriyyati Nuh, Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun alaihi salatu wassalam. Wa kama jazaina haula'il anbiya bi ihsanihim najzi kullu muhsin. Ini para anbiya, para rasul yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak keturunan mereka, Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Ini bukan tertib zaman mereka, bukan. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikian pula siapapun yang mengikuti kebenaran dan melakukan kebaikan, kami akan membalas ganjari kebaikan untuk mereka. Wa Zakaria, demikian juga Nabiullah Zakaria, kami beri hidayah kepadanya. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullum minas salihin, semuanya adalah hamba-hamba yang salih, hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya berdoa meminta agar supaya dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ini termasuk doa-doa para anbiya agar supaya dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Baik. Dan siapa yang masuk ke dalam golongan ini, maka setiap harinya, setiap saatnya, doa mengalir untuknya. Barakallahu fikum. Siapa yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh, maka setiap saat dan setiap waktu mengalir doa untuknya dari semua orang yang berdoa. Ketika kita tahiyat, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dan semoga keselamatan kepada kami, untuk kami dan semua hamba-hambamu yang saleh. Baik. Betapa banyaknya orang-orang yang mendoakan orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Ini kedudukan yang sungguh sangat mulia. Kullum minas salihin. Wa Ismail wa Yasa'a wa Yunus wa Luta. Demikian juga kami beri hidayah kepada Ismail dan Yasa' wa Yunus wa Luta. Nabiullah Yunus, Nabiullah Lut. Kullam faddalna, wa kullam faddalna ala alamin. Dan semuanya kami utamakan, kami tinggikan, kami istimewakan di atas seluruh yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik, di setiap zaman mereka-mereka inilah orang-orang istimewanya, orang-orang unggulnya. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Baik. Dan kami berikan hidayah pula. Baik, beri petunjuk bagi siapa yang kami kehendaki dari kalangan bapak-bapak mereka, dari bapak-bapak para nabi ini, barakallahu fikum, dan anak-anak keturunan mereka, saudara-saudara mereka. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, yang kami berhidayah kepada mereka. Wajtabainahum, dan kami pilih mereka untuk menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran. Wahadainahum ila siratim mustaqim, dan kami petunjuk mereka ke jalan yang lurus. Dalika hudallah. Baik. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha'u min ibadihi. Yang Allah beri petunjuk, berhidayah siapapun di antara hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Maka hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagi-baginya. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan dan Allah pula yang memilih. Masya Allah. Kami berikan hidayah kepada siapa yang kami pilih untuk itu. Kemudian diingatkan, ditegaskan di sini. Walau asyraku. Seandainya saja nabi-nabi ini, seandainya saja rasul-rasul ini melakukan kesyirikan dalam keadaan kedudukan mereka sungguh sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, maka niscaya akan hancur lulus semua amal saleh yang pernah mereka lakukan. Tidak ada artinya, tidak ada maknanya, apalagi yang lainnya. Rasul dan nabi saja yang memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang istimewa yang Allah unggulkan, tapi sekiranya mereka melakukan kesyirikan, maka hancur lulus semua amal saleh yang pernah mereka lakukan. Barakallahu fiik. Ini cerita seandainya. Wa illa semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Barakallahu fiik. Semuanya hamba-hamba yang barakallahu fikum mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan muhsin melakukan kebaikan. Jadi barakallahu fikum. Di sini hanya mengingatkan kita bahwa seandainya mereka-mereka ini dengan amal saleh yang begitu luar biasa banyaknya, taib, agungnya, seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka akan hancur lulus semua apa yang pernah mereka lakukan itu. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malu. Ini bahayanya kesyirikan. Bahayanya kesyirikan karena akan menghancur luluhkan semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka ini sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Berbahaya yang namanya kesyirikan karena akan menghancur gugurkan semua amal saleh yang pernah kita lakukan. Rasul saja demikian keadaannya, seandainya mereka melakukan kesyirikan, apalagi selain rasul yang amalannya sedikit, dosanya banyak. La haula quwata illa billah. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh. Digabungkan bersama dengan al-anbiya, was-siddiqin, wasyuhada dan salihin. Baik, orang-orang yang saleh. Baik. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan orang kita, kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.